Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man iktafa amma ba'd. Kita panjatkan puja dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini, tanggal 2 Rajab 1444 Hijriah atau yang bertepatan dengan tanggal 23 Januari 2023, kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin Asmaul Husna di Masjid Manarul Ilmi di Komplek Pondok Pesantren Tunas Ilmu di Desa Gedung Buluh Purbalingga ini. Kita berharap semoga Allah Azza wa Jalla berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa Ala. Allahumma amin. Salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Jamaah sekalian kami hormati, terakhir kita bahas nama Allah apa? Al-Hasib, ya. Terakhir kita bahas nama Allah Al-Hasib. Saat itu kita mengupas makna dari nama ini. Seperti biasanya setelah kita selesai mengupas makna kandungan dari sebuah nama Allah, maka kita akan melanjutkan dengan pembahasan tentang buah manis mengimani nama tersebut. Kali ini kita akan mengkaji buah manis mengimani nama Allah Al-Hasib. Mari kita lihat apa yang disampaikan oleh penulis di halaman 68. Fadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu Syekh Abdul Aziz bin Nasir Jalil hafizahullah taala min atharil iman bi hadzal ismil karim. Awalan, الله سبحانه هو الكافي عباده الذي لا غنى لهم عنه أبدا ولا يشاركه في ذلك أحد أبدا وإن ظن بعض الناس أن غير الله يكفيهم فهو ظن باطل بل كل شيء لا يتم إلا بخلقه وأمره وتقديره سبحانه وحكمته فلا تظنن أنك إذا احتجت في دنياك إلى طعام وشراب وأرض وسماء وشمس وغير ذلك فقد احتجت إلى غيره ولم يكن هو حسبك بل هو الذي كفاك بخلق الطعام والشراب والأرض والسماء فهو حسبك ولا تظنن أن الطفل الذي يحتاج إلى أمه ترضعه وتتعهده ليس الله حسيبه وكافيه بل الله كفاه إذ خلق أمه وخلق اللبن في ثديها وخلق له الهداية إلى التقامه وخلق الشفقة والمودة في قلب الأم حتى مكنته من الالتقام ودعته إليه وحملت عليه. نعم. Di antara buah manis yang bisa kita petik dari mengimani nama Allah Al-Hasib, dan masih ingat Al-Hasib apa kemarin terjemahannya? Maha mengetahui, Maha membalas, Maha mencukupi. Ketika kita meyakini bahwa Allah adalah Maha mengetahui, Allah dialah yang Maha membalas, dan Allah pula yang mencukupi, Maha mencukupi kebutuhan kita, maka buah yang pertama yang akan kita dapatkan adalah semakin yakin. Kenapa? Semakin yakin bahwa yang mencukupi kebutuhan kita hanya Allah. Apa buah yang pertama? Semakin yakin bahwa yang mencukupi kebutuhan kita hanya Allah. Bukan perusahaan, bukan majikan, bukan negara, bukan orang tua, bukan. Yang mencukupi kebutuhan kita hanya sinten? Hanya Allah. Karena makna al-hasib yang ketiga, apa? Maha mencukupi. Kalau sudah kata maha, berarti ya cuma Allah. Bukan orang tua kita yang mencukupi kebutuhan kita. Bukan suami yang mencukupi kebutuhan istri. Bukan bos yang mencukupi kebutuhan karyawannya. Bukan orang tua yang mencukupi kebutuhan siapa? Anaknya. Tapi yang mencukupi kebutuhan kita cuma Allah saja. Karena Allah maha mencukupi. Apa kata penulis? Awalan, buah yang pertama. Allah subhanahu huwal kafi ibadahu. Allah itulah yang maha mencukupi kebutuhan seluruh hambanya. Alladzi la ghina lahum anhu abada. Tidak mungkin hamba tidak butuh Allah sekejap mata pun. Enggak mungkin kita lepas dari kebutuhan kita kepada siapa? Allah sekejap mata pun. Anak bisa enggak lepas dari kebutuhan kepada orang tua? Bisa enggak? Bisa. Kalau jenengan sudah kerja. Istri bisa enggak lepas dari kebutuhan kepada suami? Kapan? Habis mati. Mau enggak mau apa? Mandiri. Single parent. Artinya kebutuhan kita kepada selain manusia bisa lepas. Tapi kebutuhan kita kepada Allah tidak mungkin lepas. Sehari mungkin kita lepas dari kebutuhan kepada Allah? Tidak mungkin. Baik, dikurangi. Sejam? Tidak mungkin. Semenit? Mungkin? Sedetik pun kita enggak bisa lepas dari kebutuhan kita kepada Allah. Kok bisa Ustaz? Loh yang ngasih kita nafas itu Allah. Nek dipitut tut. Apa? Matilah. Katanya satu detik Ustaz. Insya Allah orang bukan satu detik ya seurip. Oke, apakah Allah cuma ngasih nafas? Yang bikin darah kita tetap mengalir, sinten? Allah. Andaikan pembuluh darah kita satu detik di stop semuanya, apa yang terjadi? Mati. Wong satu pembuluh darah macet aja apa? Stroke. Bagaimana kalau seluruh pembuluh darah kita sama Allah disuruh berhenti? Manut enggak? Ya manut. Menungsa apa? Kalau manusia sering disuruh sama Allah, enggak nurut. Ini darah yang disuruh sama Allah. Nurut. Berhenti, berhenti. Makanya kita sering mendengar ada istilah. Seseorang mati mendadak karena serangan apa? Jantung. Allah tuh gampang banget nyuruh jantung berhenti. Mandek. Ya apa? Mandek, mati. Jadi, kita ini gak mungkin lepas dari kebutuhan kita kepada Allah sedetik pun. wala yusyarikuhu fi dzalika ahadun abada. Dalam mencukupi kebutuhan kita, Allah itu tidak dibantu siapa-siapa. Apa? Dalam mencukupi kebutuhan kita, Allah itu tidak dibantu sinten? Siapa-siapa. Kalau orang tua, bapak memenuhi kebutuhan anaknya, dibantu atau tidak? Dibantu. Dibantu siapa? Istri. Dibantu istri. Bos memenuhi kebutuhan karyawannya, dibantu siapa? Dibantu karyawannya. Lu sing golek duit karyawane, sing kerja nang pabrik siapa? Karyawan. Dia jualan dapat duit, duitnya dikembalikan sebagian kepada karyawannya. Enggak bisa. Manusia itu memenuhi kebutuhan orang lain itu enggak bisa kalau enggak ada bantuan. Kalau Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang memenuhi kebutuhan kita tanpa ada bantuan siapapun. Loh, jadi ana malaikat apa? Pembagi rezeki. Ya, malaikat siapa? Siapa? Mikail, ya, Mikail. Yang disuruh sama Allah untuk bagi-bagi rezeki, bagi-bagi hujan, ya. Malaikat sinten? Mikail. Loh, itu dibantu. Dibantu enggak? Hah? Saya tanya, nek malaikat Mikail enggak ada, terus rezeki jadi macet? Enggak. Loh, terus kenapa malaikat Mikail ditugasi sama Allah untuk bagi rezeki? Allah Azza wa Jalla ingin kita tahu bahwa malaikat Mikail itu adalah sosok makhluk yang istimewa. Allah menugasi beberapa malaikatnya untuk melakukan berbagai macam pekerjaan. Ada yang disuruh untuk nurunkan wahyu, sinten? Jibril. Ada yang disuruh untuk bagi rizki, sinten? Mikail. Ada yang disuruh untuk meniup sangkakala, sinten? Israfil. Ketika Allah menugasi beberapa malaikat-malaikat ini untuk menjalankan pekerjaan-pekerjaan, itu bukan karena Allah butuh bantuan malaikat, boten. Tapi Allah menugasi malaikat-malaikat itu supaya kita ngerti bahwa malaikat-malaikat ini makhluk yang istimewa dan mulia. Itu tujuannya. Ya. Saya kasih ilustrasi biar jenengan itu lebih memahami hal ini. Enggane. Jenengan dipanggil ke istana. Enggane ya. Itu pas demo jabatan kayak itu. Ya, jenengan dipanggil ke istana. Terus jenengan ketemu sama Pak Presiden. Mas apa? Sing pengen mengisanan. Mas Joko. Ini ada surat. Ada apa? Surat. Tolong Mas Joko serahkan kepada lurah jenengan. Isine SK 9 tahun. Enggane. Jenengan cuma disuruh bawa surat itu. Berarti jenengan dapat tugas dari sinten? Presiden. Apa presiden butuh bantuan jenengan? Presiden itu pengen jenengan dikenal sama siapa? Masyarakat desa. Tahu enggak apa? Surat sekang istana kope kopre presiden. Ketika jenengan bawa surat itu, bangga enggak? Seneng gak? Seneng. Jangan orang turu seminggu dia. Kule cerita gue, wah, aku tahu gak apa-apa. Suratnya presiden. Saya tanya sama jenengan. Presiden sama Allah Azza wa Jalla. Itu tinggi mana? Ya gak ada apa-apanya, tinggi Allah lah pasti. Jadi malaikat itu ketika mendapatkan tugas dari Allah, itu supaya kita tahu malaikat ini makhluk istimewa, makanya dapat tugas dari Allah. Tidak semua makhluk ciptaan Allah diberi tugas sama Allah. Hanya makhluk-makhluk istimewalah yang dikasih tugas oleh Allah Azza wa Jalla, seperti halnya sinten? Malaikat. Jadi Allah itu nugasi malaikat bukan karena apa? Allah butuh sama mereka. Wa in dhanna ba'dun nasi anna ghairallahi yakfihim fa huwa dhannun batil. Kalau ada orang ngira, kalau ada orang ngira selain Allah mencukupi kebutuhan dia, maka itu adalah prasangka yang batil, salah. Jadi kalau kita sampai punya prasangka, punya anggapan kebutuhan kita dicukupi sama perusahaan, itu adalah prasangka yang keliru. Buang jauh-jauh. Ya. Jadi yang bikin orang sering stres ketika di PHK karena nopo? Salah persepsi, salah prasangka bahwa yang mencukupi kebutuhannya adalah perusahaan. Salah, gak benar itu. Bal kullu syai'in la yatimmu illa bi khalqihi wa amrihi wa takdirihi subhanahu wa hikmatihi. Yang benar, tidak ada sebuah kejadian pun di muka bumi ini kecuali dengan kehendak Allah. Kecuali dengan takdir Allah. Kecuali dengan kebijaksanaan dan perintah dari Allah. Jadi kalau njenengan mengatakan, oh ya, loh nyatanya yang sing ngirimi gaji saben wulan, ya perusahaan. Kok masih ngotot yang mencukupi bukan perusahaan? Loh yang jelas-jelas yang membiayai SPP saya orang tua. Setiap bulan saya ngambil uang dari siapa? Orang tua, terus saya bayarkan ke sekolahan. Kok bisa-bisanya yang nanggung kehidupan saya bukan orang tua tapi Allah? Gak paham saya, kok bisa? Ingat dan ketahuilah. Yang menakdirkan orang tua jenengan masih hidup, sinten? Allah. Yang menakdirkan orang tua jenengan bisa bekerja, sinten? Allah. Yang menakdirkan orang tua jenengan mau membiayai jenengan, sinten? Allah. Kalau Allah tidak takdirkan itu semua, bisa? Enggak bisa. Ada enggak anak yang orang tuanya meninggal? Banyak. Allah menakdirkan orang tuanya meninggal. Ada enggak yang orang tuanya masih hidup tapi enggak bisa kerja? Banyak. Allah takdirkan orang tua itu enggak bisa kerja. Ada enggak orang tua yang bisa kerja tapi cuek sama anaknya? Banyak. Kawin? Kawin? Lari. Bareng bojo? Lunga. Peninggalannya di mana-mana berceceran. Bojo lunga, bojo lunga, bojo lunga. Ada tipe yang seperti itu. Siapa yang menakdirkan orang tua ini gak mau membiayai anaknya? Gak peduli dengan anaknya. Allah. Sama, perusahaan tadi juga sama. Siapa yang menakdirkan jenengan diterima di perusahaan itu? Allah. Siapa yang menakdirkan perusahaan itu masih mau pakai jenengan? Mungkin gak perusahaan itu saat daftar nolak? Mungkin. Mungkin gak perusahaan itu begitu jenengan masuk di PHK? Mungkin. Mungkin gak jenengan gak di PHK, tapi jaringan internet macet. Akhirnya gak bisa nopo transfer uang. Mungkin. Mungkin. Mungkin enggak uangnya sudah sampai ke ATM jenengan, tahu-tahu ada yang bobol. Buka-buka terus saldone nol. Mungkin. Mungkin. Itu semua dengan kehendak Allah Azza wa Jal. Kemudian beliau kasih contoh di sini. Fala tadunanna annaka idza ihtajta fi dunyaka ila ta'amin wa syarabin wa ardin wa sama'in wa syamsin wa ghairi dzalika faqad ihtajta ila ghairihi subhanahu. Jangan pernah berpikir ketika kita butuh makan, ketika kita butuh minum, ketika kita butuh bumi, ketika kita butuh langit, ketika kita butuh matahari dan yang lain sebagainya, itu berarti kita ini butuh kepada selain Allah. Jangan pernah berpikir seperti itu. Walam yakun huwa hasbuk. Apalagi sampai berpikir bahwa yang mencukupi kita bukan Allah. Jangan pernah berpikir seperti itu. Bal huwa alladhi kafaka. Tapi yang memenuhi kebutuhan kita itu cuma Allah. Kenapa? Karena Allah lah yang menciptakan makanan itu, yang menciptakan minuman itu, yang menciptakan bumi, yang menciptakan langit, yang menciptakan matahari. Kita itu butuh kepada Allah agar Allah berkenan untuk menumbuhkan benih padi yang kita tanam. Karena sangat mungkin kita menebarkan apa? Benih, tahu-tahu gagal. Mungkin. Sangat mungkin. Bahkan padi sudah menguning. Besok tinggal apa? Panen. Mungkin enggak besok saat akan panen padinya habis. Mungkin. Kenapa? Macam-macam. Tikus balas dendam. Atau Allah menurunkan banjir. Sehingga padi-padi yang sudah menguning itu terbawa arus air. Saya pernah cerita di sini kalau nggak salah. Orang punya kolam atau punya tambak, kalau nggak salah saya cerita di sini. Orangnya cerita sama saya, dia yang punya tambak cerita sama saya. Punya tambak, ikannya sudah masya Allah gede-gede. Insya Allah panen besok dan sudah dihitung-hitung ya keuntungan 100 juta lah kira-kira. Bersih, ya, keuntungan bersih. Apa yang terjadi? Malamnya hujan lebat sampai meluap dan seluruh ikan yang besok dipanen habis. Ini bukan katanya, bukan dongeng, bukan cerita dalam novel. Tapi orang yang punya cerita langsung sama saya. Ustaz, lemes. Dan sebagian orang ora kur lemes tok. Apa? Semaput. Malah dia ora semaput tok. Dia apa? Jantungan. Allah. Allah yang memenuhi kebutuhan kita. Yang menumbuhkan padi itu Allah. Yang membuat ikan kita besar itu Allah. Yang membuat bisnis kita itu laku, dagangan dan jualannya itu sinten? Allah. Yang ibu-ibu, yang membuat suami jenengan itu mau kerja, banting tulang, peras keringat siang malam, kemudian uangnya itu diberikan kepada jenengan, Bu, itu yang bikin seperti itu Allah. Banyak suami yang gak peduli dengan istrinya, tapi Allah takdirkan suami jenengan peduli sama jenengan. Beliau tambahkan, "Wala tadhunanna anna at-tifla alladhi yahtaju ila ummihi turdhi'uhu wa tata'ahaduhu laysa Allahu hasibahu wa kafiyah." Jangan pernah berpikir bahwa bayi, kenapa? Bayi dikasih contoh yang lebih apa? Lebih lemah. Kalau tadi kan istri ya udah dewasa lah, suaminya mati ya masih bisa apa? Kerja. Ini bayi-bayi. Yang kalau ibunya mati enggak bisa apa? Kerja, bayi. Jangan pernah berpikir, kata beliau, bayi yang butuh kepada ibunya. Yang butuh kepada sinten? Ibunya. Karena ibunya lah yang menyusui bayi tersebut. Ibunya pula yang merawat bayi tersebut. Jangan pernah berpikir bahwa bukan Allah yang memenuhi kebutuhan bayi itu. Bayi yang disusui sama ibunya, yang dirawat sama ibunya, yang ditidurkan sama ibunya, yang digendong sama ibunya. Jangan pernah berpikir bahwa yang mencukupi kebutuhan bayi itu bukan Allah. Yang memenuhi kebutuhan bayi itu adalah sinten? Allah. Kok bisa? Allahul ladzi kafahu id khalaqa ummah. Karena yang menciptakan ibu itu sinten? Allah. Ada enggak bayi yang lahir ibunya meninggal? Banyak. Ibu itu bisa menyusui karena Allah bikin ibu itu hidup. Berarti yang mencukupi itu bukan ibu tadi. Yang mencukupi adalah Allah. Wa khalaqal labana fi thadiha. Bukan hanya Allah yang bikin ibu itu masih hidup. Allah juga yang membikin ASI yang ada di dalam diri ibu itu bisa ngalir. Pertanyaannya, ada enggak bayi lahir, ibunya hidup, ASI-nya enggak keluar? Siapa yang bikin itu? Allah. Dah. Wa khalaqa lahul hidayata ilal tiqamihi. Kemudian Allah pula yang ngajari bayi itu bisa netek. Ada enggak bayi yang enggak bisa netek? Ada. Siapa yang bikin bayi itu begitu ketemu dengan pentil ibunya langsung bisa ngenyot? Siapa? Allah. Apa ibunya tahu ngursus? Kapan ngursusnya? Kapan ibu itu ngursus si bayi? Memberi tutorial kepada siapa? Bayinya itu. Begini nak, engkau nek metu ketemu pentil dinyot. Wong bocah urung ngerti ngenyot kuwi apa. Bahkan mungkin pendengarannya belum apa? Belum sempurna. Ya, baru lahir kan? Matanya belum sempurna, penglihatannya, pendengarannya juga belum. Kapan ngajarinya? Kok bisa begitu lahir? Belum ngomong apa-apa, baru diadzani, ketemu tetek langsung ngenyot. Ya, mungkin awalnya mungkin enggak langsung kenceng ya. Namanya juga adaptasi. Tapi hanya sehari dua hari kemudian bisa menghisap ASI ibunya. Itu siapa kalau bukan Allah Azza wa Jalla? Tambahi lagi sama beliau. Wa khalaqa syafaqata wal mawaddata fi qalbil hatta makkanathu min al-iltiqam wa da'athu ilayhi wa hamalathu alayhi. Dan siapa pula yang memunculkan perasaan sayang di dalam hati ibu itu sehingga mau menyusui bayinya? Siapa kalau bukan Allah? Ada enggak ibu yang enggak mau nyusui anaknya? Ada. Kenang apa? Wanita karir. Ada lagi alasannya bukan wanita karir. Menjaga apa? Menjaga body. Ya, menjaga penampilan supaya tetap tetap keren. Ya. Banyak ibu-ibu yang seperti itu, gak mau menyusui anak. Dan sebenarnya kalau ibu gak mau menyusui anaknya itu ya, ya mungkin ada alasannya juga tadi. Alasan apa namanya? Alasan pengen jaga tubuh, alasan pengen macam-macam. Ada lagi alasan yang lain. Apa alasannya? Ketika ibu itu melahirkan anak sakit enggak? Oh iya, jenengan rata melahirkan ya. Ya enggak mesti jenengan yang ngalami lah. Jenengan punya istri ketika lagi ngelahirin. Apa mesem-mesem? Kan nangis-nangis. Saking apanya? Sakit. Berarti kan dalam tanda kutip anak itu menyakiti siapa? Ibunya. Tapi rata-rata, enggak semuanya, rata-rata ibu yang kesakitan saat melahirkan, begitu lahir seneng apa jengkel? Heh. Wong bar disakiti loh, disakiti. Bar disakiti bahkan antara hidup dan mati. Begitu lahir dikasih tahu ini bu bayinya, seneng. Seneng. Kalaupun nangis itu nangis apa? Bahagia. Apa anak ibu begitu lahir kosi terus jatuh sih sama goro-goro kolor banget? Kan gak ada. Saya tanya, itu siapa yang menumbuhkan, memunculkan perasaan sayang kepada anak yang barusan bikin dia kesakitan? Bahkan ada ibu yang sampai berhari-hari. Saya kan cuma dengar cerita ya. Kalau sudah kontraksi itu jadi wah suara karu-karuan. Jadi ya. Kalau sudah kontraksi itu udah enggak. Kayak arep ngeden pengen ee tapi ora metu. Bayangkan jenengan pengen ee rong dina. Ora metu kepri rasane. Ya, ya ora usah dibayangkan. Tapi kan itu menunjukkan bahwa proses keluarnya bayi itu menyakitkan. Tapi kenapa begitu sudah disakiti dalam tanda kutip kok malah nangis, senang, meluk anaknya? Itu karena Allah yang menumbuhkan perasaan sayang di dalam hati si ibu. Maka bayi sekecil apapun, bayi yang masih merah sekalipun, yang sangat butuh air susu ibunya, itu yang memenuhi kebutuhannya, bukan ibunya. Tapi sinten? Allah subhanahu wa ta'ala. Maka apa buah yang pertama? Semakin yakin bahwa yang mencukupi kebutuhan kita adalah sinten? Allah. Kalau keyakinan itu muncul di dalam hati kita, maka kita akan menghadapi hari-hari kita dengan optimisme, bukan pesimisme. Di di PHK dari apa? Perusahaan. Tetap optimis. Tetap apa? Optimis. Karena yang menjamin rezeki kita bukan sinten? Perusahaan. Yang menjamin rezeki kita adalah Allah. Dan banyak kita membaca kisah-kisah kesuksesan orang-orang yang diawali dengan apa? PHK. Tahu-tahu malah bisnisnya Masya Allah. Tapi kan gue sing sukses Ustaz. Sing di PHK terus terseok-seok ya akeh. Tapi kan bisa mangan. Tetap bisa makan kan. Buktinya tetap dikasih sama Allah. Ya. Tapi juga bukan berarti kita. Ya wis kan wis dijamin terus turu. Dolanan darab. Mancing. Baik. Ya, ya enggak lah. Tetap kita kan harus ada usahanya. Apa usahanya? Kerja, cari nafkah. Ya nanti kalau sudah hasil itu ya Allah yang menentukan. Ini buah yang pertama. Lanjut. Tsaniyan. Wa 'ala al-ma'na tsani ismihi subhanahu al-hasib huwa al-muhasibu alladhi ahsa kulla shay'in 'ala 'ibadihi wa yawmal qiyamati yuhasibuhum wa yujazihim 'ala a'malihim. يثمر هذا المعنى في قلب المؤمن الخوف والوجل من الله عز وجل محاسبة النفس والاستعداد لهذا الحساب بالطاعات واجتناب المحرمات وترك مظالم العباد لأنه سيقف بين يدي الحكم العدل. Buah yang kedua, semakin rutin muhasabah. Kenapa? Semakin rutin muhasabah. Muhasabah siapa? Hah? Introspeksi. Introspeksi apa? Apa introspeksi? Hah? Mengoreksi sisi terus. Ya. Mengoreksi, ngelihat saya ini udah baik apa belum? Hari ini sama kemarin lebih baik mana? Itu namanya muhasabah. Apa hubungannya muhasabah sama nama Allah Al-Hasib? Ya. Kalau yang paham bahasa Arab, oh iyalah Al-Hasib sama muhasabah itu kan akarnya sama. Ha sin ba. Ya. Kenapa? Apa korelasinya? Mari kita lihat. Wa 'alal ma'na tsani lismihi subhanahu al-hasib. Berdasarkan makna yang kedua dari nama Allah al-hasib. Apa yang kedua? Maha membalas. Maha membalas. Berdasarkan makna yang kedua, maha membalas. Alladzi ahsa kulla syai'in 'ala 'ibadihi. Yang mencatat, mengetahui apapun yang dikerjakan oleh hambanya. Wa yaumal qiyamati yuhasibuhum wa yujazihim ala a'malihim. Dan nanti di hari kiamat, Allah yang maha membalas, akan membalas, akan menghitung, akan menimbang, mengganjar apapun yang kita kerjakan saat di dunia. Realita ini, kata beliau, yuthmiru hadzal ma'na fi qalbil mu'minil khaufa, akan menumbuhkan di dalam hati seorang mukmin perasaan takut kepada Allah, takut dengan pertanggungjawaban di hari kiamat. Wal wajala minallah, perasaan malu ketika akan melakukan hal-hal yang tidak diridhoi sama Allah karena Allah tahu apapun yang kita kerjakan. Wa muhasabatan nafsi, dan selalu bermuhasabah. Untuk apa bermuhasabah? Wa listi'dad li hadzal hisab, dan untuk menyiapkan diri menghadapi hisabnya Allah. Proses hisab itu kan ada yang enak, ada yang susah. Ada yang gampang, ada yang sulit. Supaya proses hisab itu gampang, maka mulailah proses hisab itu dari sekarang. Maksudnya kepriwe Ustaz? Maksudnya kita berusaha untuk terus mengecek diri kita. Hari ini ada enggak kewajiban yang belum saya kerjakan? Oh, ternyata ada. Besok saya perbaiki. Hari ini ada enggak larangan yang dilanggar? Oh, ada. Besok saya akan tinggalkan. Kalau setiap hari kita kayak gitu, insya Allah nanti proses hisabnya gampang. Karena akan sedikit pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan kepada kita. Caranya bagaimana Ustaz? Bita'ati, memperbanyak ketaatan kepada Allah. Hari ini yang subuhannya telat, ngesuk? Telat morning, aja telat. Hari ini yang cemberut sama siapa? Istrinya, sama anaknya. Besok? Mesem, ramah sama istri dan anaknya. Hari ini yang disuruh sama orang tuanya, ogah-ogahan, jawab engko. Disit malah dolanan HP. Besok balik mana? Besok jangan diulangi. Orang yang seperti itu nanti di hari kiamat hisabnya akan gampang. Wajtinabil muharramat, dan meninggalkan yang haram-haram, karena pertanggungjawabannya susah di hari kiamat. Watarki mazalimil ibad, dan berusaha tidak mendzalimi siapapun. Tidak mendzalimi siapapun. Kalau sudah terlanjur melakukan kedzaliman, cepat minta maaf. Supaya nanti di hari kiamat enggak diapain? Enggak dituntut, enggak dikisos, enggak dibales. Ustaz sing didzalimi kucing kepri, Ustaz? Jaluk ngapura ini keberi. Gimana coba? Bos, ngapura ya. Ngeong. Bos ngapura apa? Rukjone. Oh, malam tolim maning. Gimana coba? Berbuat baik. Dibaik. Cara nih. Kasih makan. Murah gelem Ustaz. Dewi apa mendoan. Sarden apa-apa gitu. Apa tuna apa? Ya kira-kira sepadan dengan apa? Kesalahan yang kita kerjakan sama kucing itu. Dua ayam, ya. Angel sore di goleti ketemu dibidi ini ayam. Besok kasih apa? Apa? Makanan istimewanya ayam apa? Dedek ya. Enggak, level di atasnya dedek apa sih? Fur ya. Kasih gizi yang banyak gitu. Ben lembung kok ndang disembelih. Jenengan nyembelih ayam zalim enggak? Hah? Enggak, wong ayam diciptakan untuk itu. Jenengan mukuli ayam zalim. Jenengan nyembelih ayam dikonsumsi itu enggak zalim, karena memang ayam diciptakan untuk itu. Ya. Nanti kalau nyembelih apa-apa zalim, ya orang mangan apa? Jadi vegan ya. Boleh, halal. Jadi apa yang Allah ciptakan di muka bumi ini, selama itu bisa kita dapatkan dengan cara yang halal dan barangnya halal, maka boleh dikonsumsi. Di annahu sayaqifu baina yadayil hakamil adl, karena dia akan menghadap di hari kiamat di atas di hadapan yang maha adil. Adil, sinten Allah Azza wa Jalla. Selesai alhamdulillah pembahasan tentang nama Allah Al-Hasib. Insyaallah kita akan berpindah untuk mengkaji nama Allah yang lainnya. Terima kasih atas perhatiannya, atas segala kurangannya. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.